Terbalut dingin malam kini ku sendiri. Tak seperti dulu saat ku bersamamu. Ku rindukan hangat kasih sayangmu. Tapi kini sirna hilang dan telah berlalu. Indah bias sinar bintang yang menemani. Namun tak seindah saat ku bersamamu. Canda tawa senyum manjamu. Ku rindukan dirimu wahai kekasihku. Terbalut dingin malam kini ku sendiri. Tak seperti dulu saat ku bersamamu. Ku rindukan hangat kasih sayangmu. Tapi kini sirna hilang dan telah berlalu. Indah bias sinar bintang yang menemani. Namun tak seindah saat ku bersamamu. Canda tawa senyum manjamu. Ku rindukan dirimu wahai kekasihku.